Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qara'na al-hadithu al-thani wa thalathun ba'd al-mi'ah. Kita sudah membaca hadis yang ke-132. Wa huwa hadith an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anhuma qala ja'a rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu an-nasa yawm al-jum'ah faqala as-sallaita ya fulan qala la qala qum farka' raq'atayn wa fi riwayah fa salli raq'atayn وقلنا أيضا في تعليق الكلمات أن رجل في القصة جاء رجل هو من؟ سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان وفي رواية بدون همزة فقال صليت يا فلان فنأخذ الفائدة أن همزة الاستفهام يجوز حذفه tidak mengapa untuk dimahdzufkan ومفهوم أنه سؤال صليت يا فلان. نعم. وكذلك قلنا في لفظ فلان كيف التثنية وكيف الجمع. نعم، هذه كلمة من كلمات التي لا تجمع ولا تثنى، tidak dijمع tidak dimuthanakan. Pertama karena dia alamiah tidak dijamakkan kecuali setelah ditankir. Tidak bisa dijamakkan kecuali setelah dinakirahkan. Sedangkan fulan tidak pernah dia dalam keadaan nakirah, selalu dalam keadaan alam. Ya fulan ada. Nah, artinya orang tertentu. Sehingga tidak ada fulanan, tidak ada jamaknya falalin wala syai' lam yusma' min al-arab. Tayib. Wa minhum man qala min al-ulama'i man qala syadzan anna hadha khas liman disalik atau sulaik al-ghatafani. Limadha? Li'annahu faqir. Karena dia miskin. Qum ya fulan, supaya dia berdiri dilihat oleh seluruh manusia dan orang-orang kasihan kepadanya, nanti akan diberikan sedekah kepadanya. Fahada qaulun dha'if. Ucapan yang lemah. Limadha? Li'anna ba'da dzalik, karena setelah menyuruh beliau qum fasalli au farka raka'atain, beliau menyatakan kaedahnya ammah. Itu kalimat idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhthub falyarka raq'ataini wal yatajawwaz fihima rawahu man Muslim fi sahihi. Jika datang kepada kalian seseorang pada hari Jumat dan imam dalam keadaan berkhutbah, maka hendaklah dia rukuk dua rakaat wal yatajawwaz fihima, tetapi ringkaskanlah. Jangan panjang-panjang salat sunnahnya. Sekedar saja. Ini barakallahu fikum membantah ucapan tadi. Kalau itu khusus li sulaik. Limadha? Karena hadis ini am. Idza jaa ahadukum. Jika datang seseorang. Ta'ummu kulla rajul. Mencakup kullun nas. Siapapun yang datang ke masjid dalam keadaan imam berkhutbah, maka dia bangun untuk salat dua rakaat. Al-makna al-ijmali dakhala Sulaik al-Ghatafani fil Masjid an-Nabawi wan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yakhthub fajalasa liyasma al-khutbah. Beliau duduk untuk mendengar khutbah. Walam yusalli tahiyyat al-masjid. Beliau belum salat dengan salat tahiyyat al-masjid. Wa hadha huwa sahih. Salat tahiyyat al-masjid. Walaysat salat qabliyah jum'ah aw sunnatul jum'ah kama yaqulu ba'd al-ulama. Minhum man qala kadhalika qawlun da'if. Hadha in lam yakun yusalli fi baytihi. In salla fi baytihi fayajlis yasma'ul khutbah. Perintah Nabi untuk kum fasalli adalah bagi mereka yang dari rumahnya belum sholat. Adapun kalau di rumahnya sudah sholat, maka langsung duduk mendengarkan khutbah. Taib, idan, beliau ini rahimahullah wa ghafarallahu lahu berpendapat bahwa itu bukan tahiyatul masjid sehingga bisa dikerjakan di rumah, tetapi sunnatul jum'ah. Fahadha qawlun marjuh aydan, qawlun da'if. Walakin as-sahih ar-rajih huwa as-salah tahiyatul masjid. Karena salat tahiyatul masjid sangat ditekankan lebih daripada salat sunnah lainnya. Sampai-sampai kalimatnya la yajlis hatta yarka' rak'atain. Siapa yang masuk ke masjid jangan duduk. Artinya dilarang duduk sampai sholat. Sehingga sebagian orang menyatakan tahiyatul masjid itu wajib. Tetapi dibantah oleh yang lain yang menyatakan tidak wajib, bahwasanya bukan wajib tetapi haram duduk sebelum sholat. Nah, apa bedanya? Beda. Kalau haram duduk sebelum sholat, maknanya dia bisa duduk dengan sholat apapun. Kalau masuk langsung sholat wajib, bisa duduk. Kalau masuk kemudian sholat qobliyah, maka sudah boleh duduk. Tapi kalau tidak ada sholat apapun, ya sholat dua rakaat untuk duduk. Maka itulah sholat tahiyatul masjid. Wahadal istilah minal fuqaha. Adapun di hadis tidak ada istilah tahiyatul masjid. Para ulama menamakan salat apa? Salat untuk duduk. Karena enggak boleh duduk sebelum salat. Ya salat apa? Ya anggap saja salat menghormati masjid. Karena setiap masuk masjid sebelum duduk harus salat. Ikhwani fillah na'azakumullah. Fama mana'ahu tadhkiruhu wa ishtighaluhu bil khutbah an ta'limihi. Beliau alaihi salatu wassalam tidak terhalang dalam tadkirnya. Tadkir itu memberi peringatan khutbah. Washtighalihi bil khutbah aw washtighaluhu bil khutbah, kesibukannya dengan khutbah tidak menghalangi beliau untuk mengajarkan ilmu kepada orang tadi radhiyallahu taala anhu. Ma mana'ahu an ta'limihi, tidak menghalangi beliau untuk mengajarkan perintah untuk tahiyatul masjid. Bal khatabahu biqaulih, bahkan Nabi berkata kepadanya, sallaita ya fulan fi tarfil masjid qabla an arak, apakah engkau sudah salat ya fulan, mungkin di ujung masjid sana, masjid sana saya tidak lihat, atau di luar mungkin di teras atau artinya apakah engkau sudah salat dalam keadaan aku tidak lihat. Itu maknanya bukan as-sallaita fi baitik, bukan. Tetapi as-salaita fi tarfil masjid qabla an araka, apakah engkau sudah sholat di masjid ini sebelum aku melihatmu, mungkin di ujung yang belah sebelah mana. Dijawablah tidak. Faqala qum farka raka'atain, maka Nabi pun menyatakan bangun, sholatlah dua rakaat. Ini tambah menegaskan lagi apanya, wajibnya sholat tahiyatul masjid atau haramnya duduk sebelum sholat. Lebih menegaskan tidak boleh duduk sebelum sholat. Sudah sholat belum? Sholat tuh. Itu maknanya. Barakallahu fikum. Qala dhalika bimashhadin 'adzimin. Ucapan seperti itu diucapkan oleh beliau di hadapan umum, di hadapan sekian banyak manusia. Mashhadin 'adzim. Limadha? Liyu'allima ar-rajul. Untuk mengajari seseorang. Dan mengajari orang pada waktunya dan mengajari semua yang ada di sana. Sehingga jangan tersinggung. Kalau ketika ditegur di depan umum, kalau hikmahnya adalah agar kau saat itu tidak salah. Karena gak bisa ditunda. Apa kaidahnya? Hah? La yajuz? Naam. Qabla waktu. Tidak boleh menunda teguran lewat dari waktunya. Kalau lewat waktunya dia sudah salah kemarin. Duduk dalam keadaan tidak salat. Barakallahu fikum. Ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Itu kaidahnya. Ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Berarti kamu membiarkan orang bermaksiat dulu baru nanti diomongi. Jangan. Saat itu harus ditegur. Itu alasan pertama. Apa alasan kedua? Liyakuna ta'lim amman musya'an. Agar pelajaran tadi jadi umum, semua dapat pelajarannya. Nah, tidak perlu terlalu tersinggung. Kalau ustaznya menyatakan, mana kitabmu? Belajar gak pakai kitab. Ainal qalam, mana penamu? Seorang talib itu seperti seorang yang berburu. Apakah ketika menangkap buruannya kemudian dibiar dilepaskan tanpa diikat? Wa qayduhu qalamuhu. Ikatannya adalah penamu. Ketika ditegur di depan umum, memang sengaja. Gurunya ingin mengajarkan dia an waqtil hajah saat itu agar dia mencatat. Dan kedua, agar yang lain mengambil pelajaran. Jangan sampai melakukan hal yang sama. Barakallahu fikum. Qala, idan, mal hikmah min tadkirihi wa ta'limi amama mashhadin azim. Awalan, liyu'allima ar-rajul fi waqtil hajah. Lianna ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Yang kedua, liyakuna a'am al-fa'idah. Liyakuna al-fa'idah ta'um. Agar ta'lim tadi jadi aman, musya'an, bainal hadirin. Di antara semua yang hadir, semua dapat pelajaran. Ikhtilaful ulama, perselisihan para ulama. Ikhtilaful ulama fi man dakhala al-masjid wal khatibu yakhtub. Berselisih para ulama tentang orang yang masuk ke masjid dalam keadaan khatib sedang berkhutbah. Hal yusalli tahiyatul masjid, apakah salat tahiyatul masjid amla? Aw yajlis wa yunsut lil imam, atau langsung duduk kemudian perhatian pada imam. Fa dhahaba asy-Syafi'i wa Ahmad wa ashabul hadis. Berkata Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad wa ashabul hadis, minhum Ishaq ibn Rahuya wa kadhalika fuqahal hadis aw ashabul hadis, dhahabu ila anna al-mashru' lahu as-salah, bahwa yang disyariatkan bagi orang yang masuk masjid walaupun imam sedang berkhutbah adalah salat dua rakaat sebelum duduk. Mustadillina bihadzal hadis, berdalil dengan hadis ini. Wa bihadis, dan juga dengan hadis, idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhthub falyarka' rak'ataini. Siapa yang masuk masjid dalam keadaan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia mengerjakan ruku' dua rakaat, mengerjakan salat dua rakaat. Adapun qaulun tsanin wa huwa qaulu Malik wa Abu Hanifah wal Laits wal Tsauri ila an Laits ibn Sa'ad, Laits ibn Sa'ad wa Sufyan al-Tsauri ila annahu yajlis wa la yusalli. Kata mereka, langsung duduk. Tidak mengerjakan salat apapun. Kalau khatib sedang berkhutbah. Kalau khatib belum berkhutbah, sebagaimana hukum asalnya, hendaklah salat 2 rakaat. Mad dalil? Daliluhum ayuhaulai mustadillina biqaulihi ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Quran, maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Sedangkan khatib bukan hanya membacakan Al-Quran, menerangkan makna-maknanya. Allah berfirman, qala ta'ala, maknanya, tafsirnya seperti ini. Maka perintah ini, idza quri'al Quran fastami'u, maka mengalahkan perintah untuk sholat. Duduk dengarkan. Dan juga katanya, berdalil, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati faqad laghaut. Jika engkau berkata pada sahabatmu ansit, perhatikanlah pada hari Jumat, maka niscaya engkau telah merusak Jumatmu. Engkau telah melakukan laghun, laghaut. Faman lagha fala jum'ata lah. Siapa yang berbuat lagha, maka tidak mendapatkan pahala Jumat. Baik. Idan qawul haula min tarfit thani anna hadhihi al-aya wa hadha al-hadith bal ahadith, bukan satu hadis, bahkan sekian hadis. Dengarkan, wajib mendengarkan khutbah. Maka mereka berkata, salat ihdhar masjid tidak wajib, sedangkan mendengarkan khutbah wajib. Maka yang wajib mengalahkan yang tidak wajib. Tentunya mereka harus menjawab hadis ini. Iya kan? Berarti mereka harus menjawab hadis ini. Asallaita ya fulan, qum farka' rak'atain. Dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Maka mereka menjawab dengan jawaban-jawaban tadi. Yang kebanyakan dhaif. Bahwa itu karena belum salat di rumahnya dan Nabi diberitahu oleh Allah. Kalau sudah salat di rumahnya tidak apa-apa. Yang kedua, menjawab bahwa itu khusus bagi Salik, bagi Sulaik Al-Ghatafani, karena dia orang miskin. Ajib. Al-ajibah, ajibah. Naam. ومنها أن هذين وأجاب المستجيبون للصلاة عن الآية بأجوبتين أو مستحبون. Dan menjawab mereka-mereka yang menganggap mustahab untuk salat atau muakkadah, lebih ditekankan untuk salat, mereka juga menjawab jawaban-jawaban hadis ini yang dipakai oleh mereka, oleh Tarfat Thani. Bagaimana menjawab idza qura'al quran fastami'u lahu? Bagaimana menjawab idza qulta li sahibika ansit? Di antara jawaban-jawaban mereka, anna hadainil haditsain mukhassasan laha. Bahwa hadis ini pengkhususan dari hadis-hadis tersebut. Dan itu tidak dhaif seperti ucapan tadi khusus bagi Salik. Khusus bagi Sulaik, sangat lemahnya karena diakhir dengan kalimat am. Siapa yang masuk? Artinya Sulaik atau bukan Sulaik. Dalam keadaan imam berkhutbah, maka hendaklah dia sholat. Maka gugur ucapan tadi bahwa itu khusus li Sulaik. Karena dia fakir, supaya orang semua lihat, supaya orang semua kenal bahwa dia perlu dibantu ila akhirnya. Fahadha gharib, ajib. Ya. Taib, adapun ini sangat wajarnya. Bahwa hadis am yujra ala umumih hatta ya'tiya takhsis, maka kita akan katakan secara umum, perhatikan khutbah Jumat, ansit, jangan kalian lagu kecuali salat tahiyatul masjid. Sebelum duduk harus salat. Enggak ada masalah. Itu thariqatul jam' bainal haditsain. Taib. Demikian pula idza qira'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Pertama, kalau itu maksudnya khutbah dianggap Quran, enggak apa-apa. Yani salamna jadalan. Salamna jadalan kita anggap bisa. khutbah sama dengan Quran. Itu pun sesungguhnya enggak bisa diterima. Thayyib sallamna jadalan. Kita anggap benar. Itu Quran semua, orangnya khutbahnya Quran semua. Thayyib, dengarkan Quran. Kecuali kalau Nabi menyatakan qum fa salli rak'atain. Karena Nabi menyatakan kalau masuk ke masjid dalam keadaan imam berkhutbah, hendaklah salat dua rakaat. Mau apa lagi? Jadi kekecualian berarti sama dengan ini. Jawaban kedua, bahkan tidak bisa kita terima kalau khutbah itu dikatakan Quran. Imma membaca Al-Quran dan menjelaskan dan membaca hadis, artinya tercampur di dalamnya sekian. Apalagi ada ucapan para ulama seperti Imam Ahmad, "Idza qura al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu," kata Imam Ahmad, "walladzi la ilaha illa hu huwa fi shalah." Demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia, bahwa ini dalam salat. Artinya ketika salat imam membaca Quran wajib didengar. Demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia, bahwa ini dalam salat. Taib, idzan al-jawab an hadainil hadithain annahuma mukhassusan laha ala fardi iradatil khutbah biha. Kalau fardi ini sama salam najadalan, kalimat fardi apa artinya? Bukan fardu kewajiban, tapi anggap saja. Hati-hati, kadang-kadang para ulama mengatakan ifrad anahu kada wa kada. Apa artinya ifrad? Anggap saja ini begini, apalagi ternyata tidak. Ini ifrad anna al-khutbah huwa al-Qur'an kullu. Ada fard. Ala fard irada al-khutbah biha. Itu kalau dianggap yang dimaukan dengan khutbah adalah bacaan Al-Qur'an. Maka kita katakan mukhassis, ini kekhususan. Kalau salat tahiyatul masjid disuruh walaupun sedang dibaca Al-Qur'an. Wa kadzalika mukhassisan li haditsil amir bil insad. Demikian pula mengkhususkan hadis yang memerintahkan dengan insad. Wa ajaba Abu Hanifah wa Malik. An haditsil bab bi ajwibatin wahiyah. Mereka menjawab haditsil bab, hadis yang bersama kita dalam bab ini, dengan jawaban-jawaban yang wahiyah, yang la syai, yang kurang kuat. La yarkan ilaiha fi adamil akhd bi hadainil haditsain, yang tidak bisa menyimpulkan, menundukkan untuk mengambil dua hadis ini yang dua yang sahih ini, au fi adamil akhd, untuk menyebabkan tidak mengambil dua hadis yang sahih dan sharih ini, sahihaini sharihain. Mada qulna? Sahihain fil riwayah wa sharihain fil dirayah, fil ma'na. Dua-duanya sahih, dua-duanya jelas maknanya. Apakah ditolak hanya karena alasan-alasan yang wahiyah? Di sini enggak disebutkan contohnya, tetapi sudah kita contohkan tadi. Katanya itu khusus untuk Sulaik karena Sulaik itu miskin, karena Sulaik itu kasihan bajunya compang-camping ketika dia berdiri, mereka semua melihat agar dikasihani oleh kaum muslimin. Kenapa dikatakan wahiyah? Karena bertentangan dengan hadis setelahnya. Tidak hanya Sulaik. Siapa yang datang ke masjid dalam keadaan berkhutbah, falyarka, kata Nabi. Idza jaa ahadukumul masjid aw man ya'ti ahadukumul masjid aw kama qala fi riwayah idza jaa ahadukum wal imamu yakhthub aw ila al jum'ah wal imamu yakhthub. Ini sudah am. Maka itu lemah sekali pendapat seperti itu. Apalagi pendapat itu mungkin belum salat di rumahnya. Ya berarti bukan tahiyatul masjid. Salat apa itu? Qabliyah Jumat. Dari mana ada dalil qabliyah Jumat? Barakallahu fikum. Al-ajibah wahiyah. Walidha qala an-Nawawi fi syarh Muslim. Oleh karena itu an-Nawawi berkata dalam syarah sahih Muslim, ketika menjelaskan idza jaa ahadukum wal imamu yakhthub falyarka raq'ataini wal yatajawwaz fihima. Siapa di antara kalian yang masuk ke masjid dalam keadaan imam sedang berkhutbah, maka salatlah dua rakaat dan ringkaskanlah salatnya. Qala hadzan nassun la yatatarraq ilaihi ta'wil. Kata Imam Nawawi, ini nas yang sharih sahih tegas. La yatatarraq ilaihi ta'wil, tidak terpikir di benak ini ta'wil lainnya kecuali salat dua rakaat. Wala adhunnu 'aliman yablughu hadzal lafdh wa ya'taqiduhu sahihan fayukhalifuh. Maka aku tidak menduga ada seorang alim yang sampai hadis ini kepadanya dengan lafaz yang seperti ini kepadanya dan dia yakin itu sahih kemudian menyelisih, enggak mungkin. Ada seorang alim melihat hadis ini sahih dengan lafaz seperti ini kemudian dia menyatakan maksudnya bukan salat dua rakaat, jangan salat dua rakaat, enggak mungkin. Tidak bisa ditakwilkan. Dan ini yang menunjukkan kalau An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu adalah seorang sunni, bukan asyari. Barakallahu fikum. Naam, beliau punya ketergelinciran sebagaimana alim yang lainnya punya zallah, dan itu manusiawi. Beliau banyak tergelincir dalam takwil yang mirip dengan asyariyah. Tetapi sebaliknya, beliau punya kitab yang membuat asyariyah gemetar, merinding, mati berdiri. Apa judulnya? Isbatu sifatil kalam lillahi wassaut wal huruf. Penetapan sifat kalam bagi Allah dengan suara dan dengan huruf. Bagaimana? Asyari? Mati berdiri. Asy'ari dengan kalimat itu dari Imam Nawawi rahimahullah. Sehingga barakallahu fikum, jangan seenaknya mengucapkan seperti pemikiran Haddadiyah, menuduh para ulama sebagai Murji'ah, Asy'ariyah, Mubtadi', dal ila akhirih, kemudian menyatakan buang syarah Nawawi, buang Fathul Bari Ibnu Hajar, buang fatwa Syekhul Islam karena dia mengucapkan kalimat bid'ah, maka mereka Mubtadi' dal. Itu adalah kelemahan ilmu mereka sehingga mereka serampangan dalam menilai para ulama. Kembali kepada kitab. Ma yukhad minal hadis. Kalau begitu apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadal hadis fawaid minha masyru'iyatu khutbatayil jum'ah. Pertama disyariatkannya khutbah jum'ah. Man jahadukum yawmal jum'ah wal imamu yakhtub. Wan ja'a rajulun wan nabiyyu yakhtub. Menunjukkan adanya khutbah pada hari Jumat. Wa anna hadha min syi'ariha alladhi yalzam al-ityan bihi, dan itu termasuk syiar hari Jumat yang diharuskan setiap muslim mendatanginya. Khususnya kaum laki-laki. Yang kedua, istihbab rak'atay tahiyyat al-masjid wa ta'akkuduhuma. Dianjurkan mengerjakan dua rakaat tahiyatul masjid. Bahkan bukan hanya istihbab, tapi mu'akkadah. Wa ta'akkuduha, kalau hanya kembali kepada salah. Ta'akkuduhuma, kalau kembalinya pada rak'atain. Likaun Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil ityani biha hatta fi hadhil hal. Apa dalilnya atau dari mana kita mengambil kesimpulan ini? Dari amrin Nabi. Amara bil ityani biha, karena Nabi menyuruh untuk mengerjakan salat sunnah tadi dalam keadaan sedang khutbah sekalipun. Padahal khutbah disuruh untuk didengar. Wajib didengar, tetapi boleh ditinggalkan untuk mengerjakan dua rakaat ini. Berarti dua rakaat ini sangat muakkadah. Yudani bihi al-wujub. Yudani bihi al-wujub. Sehingga sebagian mereka menyatakan memang tidak boleh duduk sebelum sholat. Kalau enggak ada sholat lain, maka sholatlah dua rakaat untuk duduk. Dan itu harus. Kalau ada orang yang duduk belum sholat, ingatkan, kamu belum sholat. Bangun. Warka rakaatain. Barakallahu fikum. Adapun yang lain yang benar-benar mustahab, kita tidak menegurnya. Silakan mau ngerjakan, silakan tidak mengerjakan. Man syaa'a falyusalli, faman syaa'a lam yusalli. Seperti salli qabla al-maghrib, salli qabla al-maghrib, salli qabla al-maghrib. Liman syaa'a, siapa yang suka. Tetapi ini tidak. Kalau ada yang enggak ngerjakan kita tegur. Qum farka rak'atain. Qum fasalli rak'atain. Bahkan dalam keadaan meninggalkan khutbah sedikit. Artinya dia tidak bisa fokus ke khutbah. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menjadikan dalam satu orang ada dua jantung, ada dua hati. Kalau fokus ke sini, enggak bisa ke sana. Kalau fokus ke sana, enggak bisa ke sini. Artinya benar-benar dia meninggalkan khutbah beberapa saat. Oleh karena itu Nabi menyatakan, wal yatajawwaz fihima. Ringkaskanlah. Tiga. Istafadna min hadal hadith, annal julusa al-khafifa la yudhib waktuha wa sunniyatuha. Kita dapatkan pula faedah. Kalau duduk yang ringan, baru sesaat saja, tidak menghilangkan kewajiban dan tidak menghilangkan waktu sholat tahiyatul masjid. Maaf saya ulangi, bukan kewajiban. Tidak menghilangkan sunniyah. Naam, tidak menghilangkan sunniyah itu tahiyah al-masjid. Wala yudhib waktaha. Tidak pula menghilangkan waktunya. Artinya tetap boleh sholat. Begitu duduk, belum sholat, bangun lagi. Tidak apa-apa. Adapun ucapan para ulama, siapa yang duduk, fatahu, telah hilang kesempatan tahiyatul masjidnya. Ada ucapan ulama seperti itu, maknanya duduk yang lama, atau duduk yang sudah berjalan beberapa saat. Tetapi kalau dia baru nempel, kemudian sadar, bangun lagi. Sebagaimana orang tadi, fajalas, Nabi menyatakan, ya fulan as-sallait, qum fasalli. Itu masih ada waktu tahiyatul masjid. Li'anna ar-rajul jalasa. Karena riwayat tadi, Sulaik ibn Ghatafan, al-Ghatafani, sudah duduk. Fa'amarahun Nabi. Ternyata Nabi menyuruhnya untuk bangun. Ayyakuma wa yusalli. Disuruh bangun, disuruh salat. Qum farka' rak'atain. Wa fi riwayah, qum fasalli rak'atain. Idzan la ba'sa bil julusil yasir la yudhib waqtuhu la yudhib waqtahu wa la yudhib sunniyatahu aw sunniyataha. Al khamis al khamisah ay faida al khamisah anna an nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yaskut an khata'in. Oh, yang keempat belum terlewat. Yang keempat, jawazul kalam halal khutbah lil khatib. Wa man yukhatibuhu. Bolehnya berbicara ketika khatib sedang berkhutbah kalau diajak bicara oleh khatib. Kalau kalian saling berbicara, tidak boleh. Man qala li sahibihi ansit. Siapa yang berkata pada saudaranya, ansit, dengarkanlah. Faqad lagha. Faman lagha, fala jum'atalah. Siapa yang mengatakan pada temannya, ansit, maka dia telah lagha. Dan siapa yang lagha tidak mendapatkan pahala jum'at. Berarti tidak boleh berbicara sama sekali. Tapi kalau khatib yang mengajak bicara, sedang berkhutbah, berhenti. Kamu ngapain? Sudah 3 kali saya lihat kamu keluar ke kamar mandi. Besok-besok akan saya tegur. Yang setiap saat ke kamar mandi. Di depan umum. Dianya dapat pelajaran di saatnya. Sedangkan hadirin tidak berani lagi besok ke kamar mandi. Qanudina azakumullah enggak punya rasa sayang dengan ilmu yang disampaikan. Walaupun 5 menit yang terputus, tetapi jadi tidak nyambung pembicaraan. Iya kan? Memang 5 menit yang hilang, cuma 5 menit saja. Iya, tetapi setelah 5 menit kamu bingung. Ini ngomong apa tadi, kemana larinya? Apa yang dimaksud? Terjadi kesalahpahaman. Nah, barakallahu fikum. Sehingga siapkan sebelum sholat segala sesuatunya. Tayyib, maka kalau imam atau khatib berkhutbah kemudian menegur kamu, ditanya, jawab, boleh berbicara. Tidak batal Jumatnya, walaupun lama. Sebutkan alasannya. 1, 2, 3. Ternyata gak bisa menyebutkan kecuali 1. 1 itu pun kesalahan dia. Kenapa gak persiapkan sebelum sholat? Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Emang sekali-kali perlu ditegur di mimbar. Qala al-khamisah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yaskut an khata'in. Beliau tidak pernah membiarkan kesalahan. Kalau ada kesalahan langsung diluruskan. La yaskut an khata'in yarahu, tidak pernah diam terhadap kesalahan yang beliau lihat. Ai fi ayyi halin, dalam keadaan apapun. Dalam keadaan khutbah ataupun di luar khutbah. Dalam keadaan sedang gembira, dalam keadaan sedang serius, dalam keadaan sedang perang. Apa contohnya masing-masing? Dalam perang banyak. Nabi memeriksa pasukan. Periksa. Siapa yang mengalungkan senar-senar di kudanya, di keledainya, di untanya, hendaklah dia putus. Kemudian disebutkan ucapannya, ancamannya terhadap kesyirikan-kesyirikan. Ketika sedang senang, gembira, mereka menyambut dengan syair-syair. Telah datang seorang yang mengetahui hari esok. Disetap oleh Nabi. Stop. Enggak ada orang yang mengetahui hari esok. Tidak ada yang mengetahui hari esok kecuali Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Silakan ucapkan apa yang kamu ucapkan selain kalimat itu. Sedang senang-senangnya pun ditegur. Kalau memang salah. Jangan kasihan, sedang gembira. Itu ucapan salah. Stop. Silakan ucapkan apa yang kalian ucapkan. Qulu ma taqul, tetapi jangan ucapkan kalimat tadi. Tidak ada yang mengetahui hari esok kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika dalam keadaan khutbah. Beliau melihat ada orang yang duduk belum sholat. Aslaita ya fulan. Belum. Kum farka raka'atain. Kemudian mengingatkan hadirin. Man ja'a idha ja'a ahadukumul masjid wal khatibu yakhtub. Atau di lafadz yang disebutkan idha ja'a ahadukumul jum'ah wal khatibu yakhtub fal yarka' raka'atain fal yatajawwaz fihima. Oh kama qala sallam. Yang keenam. As-sadisah. Anna an la yazida fis salati ala raka'ataini. Jangan lebih dari dua rakaat. Kalau lebih dari dua rakaat namanya tidak faqih. Karena dia tidak memahami illat dan tidak memahami inti dari ibadah Jum'ah. Inti dari ibadah Jum'ah adalah khutbah. Kalau dia sholat lagi, sholat sunnah. Bagaimana bisa mendengarkan khutbah? Sehingga dua rakaat pun disuruh diringkas. Maka jangan lebih dari dua rakaat. Li'annahu la budda minal insati lil khutbah. Karena dia punya kewajiban lain, yaitu mendengarkan khutbah. Baik, ada faedah lain? Yang belum ditulis? Berapa yang kita baca tadi faedah? 6? Kayaknya 7. Kalian enggak nulis yang ketujuh? Hendaklah yang ditegur depan umum jangan tersinggung. Jangan benci sama ustadznya, marah, dendam. Itu juga faedah. Lihat bagaimana Sulaik ditegur depan umum. Karena memang saat itu harus ditegur. Bagaimana? Seorang talibul ilm harus sabar terhadap kekurangan ustadznya. Apalagi marahnya. Kalau marah nih bukan kekurangan. Kadang-kadang perlu ditegur, perlu dimarahin, maka tidak perlu dia kemudian malas belajar, dendam segala macam. Itu wajar-wajar saja bagi seseorang karena dia saat itu diberi ilmu. Diberi ilmu itu kadang-kadang ada yang nempel banget. Kapan itu? Hah? Ketika seperti itu. Kamu ini adalah sunnah gitu, itu akan ingat terus beberapa tahun ke depan. Saya pernah ditegur tentang hadis ini. Hafal hadisnya. Setiap baca hadis itu ingat waktu dia ditegur. Lebih nempel, lebih masuk. Wa hadhihi faidatun kabira. Nantaqil ila dars tauhid.